Sara Korintus tipu puluh Sara. Uluile kam aku, kele aku masih ului Kristus. Bulat ku umun nake kam, ai poi kabagat sangam berinia mariurule nurebdep kam aku, samba nu uka ake kam nganturat sigilaya kenenku kakam. Tapoi koba le bule nuagai kam pagalayat nekne, nyate ute kasenin taimanteu nyate Kristus. Ute katai nanalep nyate si manteu, samba ute kas Kristus nyate tai kamanua. Senen tai manteu si panenindau ele si pamomoi liat, katu areman si bara katai kamanua, si bara tutu kaute, ma si paloloi Kristus. Tapoi senen tai nanalep si panenindau ele si pamomoi liat, katu areman si bara katai kamanua, si tai tabo ute, ma si paloloi si manteu nia ute nia. Aipoi makere le nia kasinanalep si sapu alai. Aipoi ke tak yoba itabo ute nia sinanalep, kau le isapu alai nia. Tapoi ke ibailu puailat katainanalep itu sapu alai nia, ele tukirit oto kau itabo ute nia. Simanteu geti taleu itabo ute nia, lulut masipatoila tularat samba pulaksanan teka manua le nia. Tapoi sinanalep geti masih patoila pulaksanan simanteu nia. Aipoi tak sibara ka sinanalep simanteu, sinanalep le sibara ka simanteu. Samba tak kalulut sinanalep aitu barake simanteu, tapoi kalulut simanteu le aitu barake sinanalep. Ia te lulu nia sinanalep buita ipakei to gayat gege ka ute nia kalulut samalaika. Kenanen kisedda kabakat Tuhan geti, tak anai sinanalep tak pasamba simanteu, samba tak anai simanteu tak pasamba sinanalep. Aipoi kele sinanalep sibara kasimanteu, kiseda lewet simanteu sinutu akene sinanalep, tapoi sangambiri nia sibara katai kamanua. Paatu pekam kakam, mateu pa sinanalep manindo katai kamanua sita tabot ute, ta aingan trungan kam katu kelat, puaila le kasimanteus mualai simananta, tapoi kasinanalep geti, pulatsana le katubunia ke mualai simananta, aipoi alai atu panguruat nake katubunia silit panambo. Tapoi ke ai siwa pajoglo, ta anai kasita ele kasapa amian taikamanua arat kele kisedda. Kabagat tone akenen kutupainia nekne, ta ku umun nake kam, aipoi paru rukat mui ta masih barake katue rukat, masih barake katu katai kalle. Aipoi siboiki akuarep, ruru nuparuru kam kapu pa amianan, ai pasarat katalagamui, samba matonem baku kababarat nekne. Aipoi tak momoi tak ibara papageat katalagamui, bule imatoila kasai katalagamui bulat Kristen si pulelele. Ke paruru kam tak bulat mukom pukoman si punenan nugagalai kam. Aipoi kapukoman senen sirimanua paalau sikomkanna pat ai simalaje ai sabagai simapuineng. Tak pa anai lalep mui senemui bule sedan nupukomkam samba nupulokam ele noba nupalolekam pa amian tekamanua samba nupakailakam sita anai apapa aponia kuanen kukakam kuumunake pakam kabagat nekne tak kuumunake kam. Aipoi sinege akenen ku kakam, siniloku sibarakai Tuhan le, nyate Tuhan Yesus kasoi bot katu segekat nia, ala nangan roti, kuanangan sura, pabok nangan nia, kuanangan. Tubukku te nekne, sinege akenen lulumui, galai kam nekne pasirerep dep muyaku. Kiseda lewet ala nangan pulokal lepat koman kuanangan. Pulokat nekne pakrekat bagasi bau kalogau kute. Galai kam nekne pasirerepdep muyaku senen nulo kam nia. Aipoi senen nukom kam roti nekne samba nulo kam kapulokat nekne kamateya Tuhan le nupopoiliat kam teret oi nia. Kasei masih kom roti elek masih lo kapulokat Tuhan kainungan sitai mateu bailu maselele nia katubu samba logau Tuhan. Ia te lulu nia senen sirimanua kaule ililik ngake galai tubunia boiki. Ia pei kumnangan roti sambalo nangan kapulokat. Aipoi si pasigokom samba si pasilolo stai pulet cei tubut Tuhan masih barake ukum katubunia le ikokom samba ilolo nia. Nia te lulunia maigi katalagamui si masaggo samba si mabesi samba tak magulai si mamatei. Ke taleleng ake tubutta tale utu ukum make sita. Tapoi ke yorak sita ukum si barakai Tuhan masih kiroi sita le. Bule tak tu hukum sita pasamba polak nenek. Kalulut nenek sasarai nangku, ke paruru kam mukom, pangena kam pasasamba mui. Ke ai si malaje, kau ipukom boiki kalalep nia, bui si kau kam tu hukum paruru mui. Bagai geti, amoyan geti aku, kolowake kuan nia kakam.